89,1 Al-Baina FM, radio penyebar dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiyah yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Radhiyallahu taala an. Beliau pernah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat buang hajat. Lalu aku bersama dengan pemuda seusiaku membawakan seember air dan tongkat. Kemudian beliau beristinja dengan menggunakan air. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, Ghulam As-Sabi minal wiladah ilal buluq. Jam'uhu aghlimatun wa ghilmatun wa ghilmanun. Ghulam as-sabiyu minal wiladah ilal buluq. Wa jam'uhu aghlimatun wa ghilmatun wa ghilmanun. Ghulam itu anak kecil sejak lahir sampai balig. Kecil sampai balig ghulam. Jamaknya ialah aghlimatun atau ghilmatun atau ghilmanun. Nahwi ay muqaribun li fisin. Muqaribun li fisin ni. Memiliki umur seusiaku. Atau seusia dengan umurku. Idawah bikasril hamzah. Kirbatun soghiratun min jildin. Idawah hamzahnya dikasrah. Ini tempat air kecil yang terbuat dari kulit. Anazah. Bifathil ain wal nun wal zai. Jam'uhu anazat. Wahia asan qasirah. Au ramhun qasir. Anazah ain nun zanzaknya sama-sama di fathah. Bentuk jamaknya ialah anazat. Ialah tongkat pendek. Atau tombak yang pendek. Nah, wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula, wujubu al-istitar wal-bu'du wa ighlaqul bab liman arada qada al-hajah. Wujubu al-istitar wal-bu'di wa ighlaqil babi liman arada qada al-hajah. Liman arada qada al-hajah. Wajib untuk menutup diri atau menjauh atau menutup pintu bagi orang yang hendak buang hajat. Itulah sebabnya tempat buang hajat disebut al-khala, tempat yang sunyi, sepi dan kosong. Jadi tujuannya ialah agar kita ketika buang hajat hendaknya menutup diri atau menjauhkan diri atau menutup pintu. Naam barakallahu, dan tidak buka-bukaan dalam masalah itu. Al-faidatu tsaniyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika fil fada'i wa laisa fil buyut li hajatihi ila al-anazah wal idawah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajatnya di tempat terbuka, bukan di rumah. Karena beliau membutuhkan tongkat atau tombak pendek dan juga membutuhkan apa ini? Idawah, tempat air. Bukan berarti itu lebih afdol, tetapi ini menunjukkan kasus yang terjadi. Beliau saat itu sedang di tempat terbuka, bukan di dalam sebuah rumah, sehingga membutuhkan tongkat dan juga tempat air untuk memenuhi kebutuhan beliau. Nah, dijaga oleh Anas dan juga anak muda seusianya. Al-fa'idatu as-salisah, jawazu istihdamil ahrar hatta fi misli hadil asya. Jawazu istihdamil ahrari hatta fi misli hadil asya. Boleh kita mengambil orang-orang merdeka sebagai pembantu, termasuk untuk urusan-urusan semacam ini. Tidak harus budak. Tapi boleh mengambil orang-orang merdeka untuk membantu kita mengurusi urusan seperti ini, urusan buang hajat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengambil Anas dan juga seorang pemuda seusia Anas untuk membantu beliau dalam memenuhi hajat beliau. Al-fa'idatu ar-rabi'ah, isti'dadul muslim bi tuhurihi inda qada'il hajah. seorang muslim hendaknya mempersiapkan alat bersucinya ketika hendak buang hajat. Jangan langsung dikeluarkan sebelum persiapan, ya. Disiapkan airnya atau disiapkan batunya, disiapkan hal-hal yang lain supaya hajatnya terpenuhi dan bersih dengan segera. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Al-istinja salah satu ahwalin. Istinja itu ada tiga keadaan. Al-ula, yang pertama, al-jam'u bainal hijarah wal ma. Menggunakan batu dan air. Jadi digosok dulu pakai batu, habis itu dibilas pakai air. Asaniyah, al-iqtisaru alal ma', al-iqtisaru alal ma', yaitu istinja dengan menggunakan air saja, enggak pakai batu. Asalisah, al-iqtisar al-hijarah wa nahwiha, hanya menggunakan batu atau semisalnya. Qala An-Nawawi rahmatullah, berkata Imam An-Nawawi rahmatullah, alladhi alaihi jama'atu salafi wal khalaf, alladhi alaihi jama'atu salafi wal khalaf, wa ajma'a alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsar, wa ajma'a alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsar, annal afdal ay yajma'a bainal ma'i wal hijar. Yang menjadi kesepakatan ulama salaf dan khalaf, dan juga kesepakatan para ulama ahlul fatwa di berbagai negeri, bahwa yang lebih afdol ialah beristinja dengan menggabungkan antara air dan batu. Artinya batu dulu, kemudian dibilas pakai air, yang paling afdol. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadithu 79. Hadis yang ke-79. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an qala. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, khudil idawah, ambilkan tempat air, fantalaqa hatta tawar'ani. Kemudian beliau pergi sampai tersembunyi dariku. Faqadha hajatahu. Kemudian beliau menunaikan hajatnya. Muttafaqun alaih. Tawaro anni, istataro anni, wastakhfa, istataro anni, wastakhfa. Makna tawaro anni ialah beliau menutup diri dan bersembunyi dariku. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula, satrul awrah anin nasi wajib. Menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib. Jadi tidak mengumbar aurat. Ya. Taib. Al-faidatu tsaniyah. Jawazul isti'anah bi ghairihi ala ikhbari adawati taharatihi. Jawazul isti'anah bi ghairihi ala ikhbari adawati taharatihi. Boleh minta tolong orang lain untuk menyiapkan alat-alat bersuci. Sebagaimana Rasulullah SAW minta tolong kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah untuk menyiapkan seember air untuk buang hajat. Al-fa'idatu as-sadisah. Haya'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu khuluqihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa malu yang cukup tinggi dan memiliki akhlak yang sempurna. Jadi kalau menutup aurat itu menunjukkan masih memiliki rasa malu. Kalau betul-betul rapat dalam menutup auratnya, berarti menunjukkan rasa malunya sangat tinggi dan akhlaknya sempurna. Tapi kalau suka pamer aurat, berarti sudah tidak punya rasa malu. Nah, dan tentunya akhlaknya rendah. Al-faidatul rabi'ah, jawazu ittikhadil khadim walau kana khurra. Boleh menjadikan pembantu sekalipun orang merdeka. Boleh mengambil pembantu atau menjadikan orang lain sebagai pembantu sekalipun merdeka. Kalau misalkan kita repot, banyak kerjaan, banyak urusan, kita mempekerjakan orang sebagai pembantu, itu boleh sekalipun orangnya merdeka, bukan budak. Tentunya dengan gaji yang disepakati dan peraturan yang manusiawi. Ini ada pertanyaan. Apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tongkat kecil tersebut ketika beliau buang hajat? Nah, ini sebagai pembatas. Sutra. Ya. Nah. Jadi beliau tancapkan sebagai pembatas supaya orang tidak apa ini masuk wilayah itu. Pasang sutra, kemudian Anas dan temannya berjaga di baliknya. Ya. Sebagaimana sering digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain jika di alam terbuka, ya. Nah. Misalkan untuk parkir begitu, ya. Nah, menunjukkan batas parkir pakai tongkat. Ya. Nah. Supaya tidak masuk ke areal yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala al-biswab. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatahu ta'ala. Al-hadithus tamanun. Hadis yang ke-80. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ittaqu al-la'inaini. Hati-hatilah kalian terhadap dua perkara yang menyebabkan dilaknat alladhi yatakhalla fi tariqin nas au dhillihim, yakni yang buang hajat di jalan tempat orang lewat atau di naungan tempat mereka berteduh. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada Abu Dawud an Mu'ad radhiyallahu an Al-Mawarid. Abu Dawud menambahkan dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, termasuk yang dilarang ialah Al-Mawarid. Yakni tempat sumber air. Walafduhu ittaqul mala'in as-salasah al-baraz fil mawarid wa qari'at at-tariq wad-dil. Takutlah kalian dengan tiga perkara yang menyebabkan datangnya laknat. Yang pertama ialah buang hajat di sumber air. Kemudian yang kedua buang hajat di jalan tempat orang lewat. Dan yang ketiga ialah buang hajat di tempat naungan, tempat orang berteduh. Wali Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah au naqima'in. Dan tambahan dari Imam Ahmad dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah juga dilarang buang hajat di tempat berkumpulnya air. Wafihi ma dha'fun. Kedua tambahannya itu ada sesuatu yang lemah. Wa kharaja At-Tabrani annahi an qada'il hajat tahta al-asjar al-musmirah wa dhifatin nahri al-jari. Juga dikeluarkan oleh At-Tabrani larangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah dan di sungai yang mengalir. Min hadis Ibnu Umar bi sanadin dhaif, dengan hadis dari Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif. Nah, al-hadis sahih. Lakin fihi thalathu ziyadat. Tetapi di dalamnya ada tiga tambahan. Wa kullu hadhihi ziyadat ats-tsalath fiha dha'fun. Tiga tambahan tadi masing-masing ada sisi kelemahannya. Fasababu dha'fi ziyadati Abi Dawud al-inqita. Wasababu dha'fi ziyadati Abi Dawud al-inqita. Li'annahu min riwayati Abi Sa'id al-Khumairi an-Mu'ad. Wahuwa lam yudrik Mu'adhan. Fayakunu munqati'ah. Li'annahu min riwayati Abi Sa'id al-Khumairi an-Mu'ad wa huwa lam yudrik mu'adan fayakunu munqati'ah. Sebab dhaifnya tambahan dari Abi Dawud ialah terjadi al-inqita', putus sanadnya. Karena diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khumairi dari Mu'ad, sedangkan Abu Sa'id Al-Khumairi tidak pernah berjumpa dengan Mu'ad, sehingga sanadnya terputus. Wa sababu dha'fi ziyadati Ahmad. Wujudu ibni Luhai'ata fi sanadih wa huwa sayyul hifdh. Fa sababu dha'fi ziyadati Ahmad wujudu ibni Luhai'ah fi sanadih wa huwa sayyul hifdh. Adapun sebab dhaifnya tambahan dari Imam Ahmad, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibnu Luhai'ah, dia jelek hafalannya. Wa sababu dha'fi ziyadati Tabrani. Wa sababu dha'fi ziyadati At-Tabrani. Fa inna fi sanadihi Furat bin Sa'id wa huwa matruk. Adapun sebab dhaifnya tambahan At-Tabrani, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Furat ibn Sa'id, dia itu matruk, yang tinggal hadisnya. Nah, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, jawazu itlaq al-la'nah ala man fa'ala ma fi adiyatul muslimin. Jawazu itlaq al-la'nati ala man fa'ala fi ala man fa'ala ma fihi adiyatul muslimin. Boleh melaknat secara umum orang yang melakukan perbuatan yang menyakiti kaum muslimin. Bolehnya melaknat secara umum orang yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur menyakiti kaum muslimin. Al-fa'idah tu'athaniyah, an-nadhafah wa'an-nazahah min syari'atil islamiyah. kebutuhan itu termasuk ajaran Islam. Tidak boleh buang hajat sembarangan. Itu menunjukkan Islam memerintahkan kita untuk menjaga apa ini? Kebersihan. Kalau buang hajat sembarangan, ya kotor, corak, ya ini bertentangan dengan syariat Islam. Al-faidah itu asalisa. Anna kullama yu'dil muslimin fahuwa haram. Setiap perbuatan menyakiti kaum muslimin dan mengganggu kaum muslimin, hukumnya haram. Nah, sekalipun ada sebagian tambahan yang dhaif yang menyebutkan larangan buang hajat di tempat-tempat tertentu, tetapi maknanya sahih karena ada unsur mengganggu dan menyakiti kaum muslimin, sehingga apa ini? Dilarang. Itu kaidah umum yang dipakai. Al-fa'idatu al-khamisah Arabiah. Al-amkinah. Al-manhiyah. Liqada'il hajah. Al-amkinah. Al-manhiyah liqada'il hajah, tempat-tempat terlarang untuk buang hajat. Minha di antaranya tariqun nasi atau qari'atut tariq, tariqun nas au qari'atut tariq. Yakni di tengah jalan tempat lewatnya orang. Sudah tahu ini jalan pakai untuk lewatan orang, ya buang hajat di jalan. Tak boleh, dilarang. Wa minha di antara tempat yang terlarang ialah ad-dhillu. Ad-dhillu, tempat bernaung orang, ya. Entah di situ tempat duduk-duduk, ya. Nah, ya. Jangan kemudian dipakai untuk tempat buang hajat, ya. Nah, jebakan itu. Wa minha al-mawarid. Al-mawarid Al-mawarid tempat sumber air. Jadi kalau sungai, naam, pegunungan misalkan, ya, itu ada sumber air di atas biasanya, ya. Nah, itu jangan dipakai buang hajat, karena nanti yang di bawah dapat kiriman, masuk bentuk mengganggu. Walaupun ini tambahannya dhaif, tetapi secara praktek sesuai dengan kaidah umum, itu mengganggu kaum muslimin dilarang, ya. Nah. Wa minha. Naq'u ma'in. Naq'u ma'in. Itu al-ma'ul mujtama', tempat kumpulan air, ya, tempat perkumpulnya air, nah, ya, sumur, nah, kumpul airnya, lagi, kolam ikan, nah, kan banyak, menghajar di situ sengaja, sekalian ngasih makan ikannya. Awal mustahil. Jangan layak bagi. Wa minha al tahta al asjar al musmirah. Tahta al asjar al musmirah. Bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, tidak mempengaruhi rasa buah. Mengganggu. Wa minha diffatun nahri. Diffatun nahri itu tepi sungai. Nah. Sebagai tambahan, wa minha baina quburil muslimin. Di antara kuburan kaum muslimin. Ini wal hajat di tengah-tengah kuburan. Nah. Mengganggu, ya. Semuanya ini masuk dalam kaidah larangan mengganggu kaum muslimin. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Surat Al-Ahzab ayat 58. Ya, sekalipun tambahan-tambahan itu riwayatnya dhaif, tapi masuk dalam keumuman ayat ini. Larangan mengganggu kaum muslimin secara umum. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد tamalu buhtana wa itsma mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin wal mukminat dengan apa yang tidak mereka usahakan, maka mereka telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.